وعلى آله وصحبه وبعد. Halaman 39. Baik. Fadal dibaca sini. Coba dibaca. Sini Majun. Lihat. Lihat Majun. Eh, baca Refli. Takdir, apakah itu yang baik atau yang buruk? Qaliluhu wa katsiruhu, banyak sedikit atau banyak? Zahiruhu wa batinuhu, yang nampak maupun yang tak nampak? Hulwuhu wa murruhu, manis dan pahitnya? Mahbubuhu, yang disukai? Wa makruhuhu, maupun yang tidak disukai? Wa husnuhu wa sayyi'uhu, baik atau buruknya? Awaluhu wa akhiruhu, yang awal maupun yang akhir, itu semuanya beliau rinci sedalam itu. Kata beliau, minallahi tabaraka wa ta'ala, itu semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat di footnote ke-6. Wa qala wal qadaru, dibaca tadi review apa itu qadar. Huwa wal imanu bi anna allaha alima maqadir al asya'i wa azmani wa wukuhi maqadir al-asya'i wa azmana wuku'iha. Terus wa kataba dhalika fil lawhil mahfuzi thumma awjadaha bi qudratihi ta'ala wa mashi'atihi ala waqti ma sabaqa bihi ilmuhu. Takdir adalah beriman pada Allah, beriman bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala alima, takdir, mengetahui segala takdir, segala sesuatu. Wazmana wuku'iha, dan waktu terjadinya segala sesuatu tersebut, Allah telah mencatatnya di lauhil mahfud. Summa awjadaha, kemudian Allah menciptakannya. Bikudratihi, dengan kudrahnya, kekuasaannya. Wa masyiatihi, maupun kehendaknya. Ya, sesuai dengan apa yang telah berlalu dari ilmu Allah. Jadi sini bisa diambil poin beriman pada takdir, ya, yang sebagaimana yang muhakkik definisikan itu pada 4 tahapan. Tahapan yang pertama, mengimani Allah, mengilmui segala sesuatu. Mengimani subhanahu wa ta'ala telah mencatat takdir tersebut di lauhul mahfuz. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah menciptakan semua yang terjadi, yang Allah takdirkan. Allah menghendaki semua yang telah Allah takdirkan tersebut dengan iradahnya kauniyah. Ya, iradahnya kauniyah. Tapi barakallahu fikum. Ya, sudah? Nah, kemudian kata beliau lagi. Faqada'un qadahu ala ibadihi, maka itu adalah ketetapan yang Allah tetapkan kepada para hamba-hambanya. Wa qadarun qaddarahum alaihim, dan itu sebagaimana yang Allah takdirkan kepada mereka. La ya'du, ya, kepada takdir yang telah Allah ciptakan untuk mereka. Waqi'una fima qaddara alaihim, mereka pasti, ya, terjatuh atau mereka pasti ya. Mereka pasti terjatuh atau mereka pasti tertimpa dari apa yang Allah takdirkan untuk mereka. La mahalata. Itu pasti. Tidak ya tidak apa pasti itu. La mahalata itu artinya pasti. Wa huwa adlun minhu. Ini adalah salah satu bentuk keadilan dari Allah. Azza Rabbuna. Ya, Azza Rabbuna wa Jalla. Tabarakallahu fikum. Ya, paham sini ya? Ya, jadi empat keimanan pada takdir itu mesti dihafal. Empat tahap keimanan pada takdir. Mengimani ilmu Allah, mengimani Allah telah mencatat takdir. Yang ketiga, mengimani bahwa Allah menciptakan. Ya, Allah semua yang kalau mengimani ilmu Allah, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Inna fi dhalika fi kitabin. Ya, inna fi dhalika fi kitabin. Inna dhalika 'ala Allah yasir. Nah, itu ya. Allah mengetahui semua yang terjadi di langit dan di bumi. Itu semua tercatat di dalam kitab. Itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apa tadi? Allah yang menciptakan. Allah khalaq. Allah yang mencatat. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awwalu ma khalaqallahu al-qalam." Yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Tulislah semua yang terjadi sampai akhir masa. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Ma'asaba min musibatin fil ard wa la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Inna dzalika. Ya, kemudian apa lagi tadi? Beriman apa? Mengimani Allah telah menghendaki yang terakhir itu ya. Nah. Baik. Kemudian lanjut lagi pas zina. Ya. Nah. Wasairun ila ma qudiya alayhi wa 'ulima minhu wa la ya'du ahadun minhum qadarallahi wa mashi'atihi wallahu al-fa'alu lima yurid. Nah, ini kenapa mashi'ati ya maktuf ke mana minhum wala ya'du ahadun minhum qadarallahi wa masyiatahu. Masyiat. Bukan masyiatihi. Masyiatahu. Ya. Kemudian kata Al-Kirmani, maka zina, sariqah, mencuri, wa syurbul khamar, min khamar, wa qatlun nafs, membunuh jiwa, wa aklu malil haram, memakan harta yang haram, wa syirkul billah, wa dunubu, syirik pada Allah, melakukan dosa-dosa, wal ma'asi, maksiat kulluha biqada'in wa qadarin min Allah. Semuanya itu, semua segala macam jenis keburukan, bukan cuma kebaikan, keburukan juga. Keburukan itu semua adalah dengan qada', ketentuan, wa qadarin, dan takdir min Allah, dari Allah. Min ghairi ayyakuna li ahadin minal khalq 'ala Allahi hujjatun baligh. Ya, namun tidak ada seorang pun dari kalangan makhluk yang nanti mereka punya hujjah yang dapat membantah, ya, membantah Allah Subhanahu wa taala terkait hal ini. Ya. Tidak ada yang dapat membantah semua itu. Nah. Ya, kemudian kata beliau lagi, Bal lillahil hujjatul balighah. Bahkan milik Allah lah hujjah yang balighah tersebut. Ala khalqih, terhadap para hamba-hambanya. Baik, terhadap para hamba-hambanya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Bahkan hambalah yang akan ditanya tentang apa yang mereka lakukan. Allah tidak ditanya. Kenapa Allah mentakdirkan iblis? Kenapa Allah mentakdirkan Adam berbeda dengan iblis? Tidak ditanya. Yang ditanya kita ini. ya, yang ditanya kita. Wa ilmu Allah azza wa jalla, ilmu Allah madin, itu berlaku fi khalqihi wa masyiatihi minhu, kepada ya hamba Allah dengan kehendaknya, dengan kehendaknya. Nah, kehendak Allah, iradah Allah itu ada dua, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah kauniyah ialah yang Allah menghendaki seorang tertakdirkan baik atau buruk, kafir mukmin, muftadi sunni, ya, asin atau atau orang yang taat, ya, atau dia orang yang muti. Nah, tabarakallahu fikum. Yang kedua, irada apa namanya? Syariah, yaitu Allah menghendaki semua hamba beriman, tidak saling bertentangan. Qad alima min iblisa wa min orang yang mendurhakai an usi an takuma sama. Ya, sejak Allah didurhakai sampai hari kiamat. Khalaqahum laha maksiat. Ya. Allah lah yang ciptakan sesuai dengan amalan yang diciptakan untuknya. Maksiat khalaqahum laha. Jadi maksiat itu Allah ciptakan maksiat tersebut. Ya. Sesuai dengan amalan, ya. Khalaqahum laha. Wal maksiat khalaqahum laha. Wah. Baik. Maka maksiat Allah ciptakan, ya, sesuai dengan amalan yang yang diciptakan. Asauhu. Asauhu al-khayra wa ta'atan. Wa anna al-ibada sya'u bi anfusihim al-sharra wal-maksiyata. Fa'amilu ala masyiatihim. Faqad za'ama anna masyiat al-ibadi aghlabu min masyiatillahi tabaraka wa ta'ala. Zakarahu fa'ayyu tira'in ala zahi aktaru min hada. Baik. Faman za'ama, barang siapa yang menyangka Allah tabaraka ta'ala sya'a li ibadihi alladina asawhu al-khayra wa ta'ata, ya, yang menyangka bahwa ketika Allah menghendaki kepada hamba-hambanya yang mereka bermaksiat mendurhakai kebaikan dan ketaatan, siapa yang mengklaim ketika Allah menghendaki, ya, kepada hambanya, hambanya tadi gak mau taat, enggak mau berbuat kebaikan. Wa annal ibadah sya'u li anfusihim. Ya. Bahasanya para hamba ibad itu mereka lah yang menginginkan asyarra wal maksiata li anfusihim. Yang menghendaki kebaikan, keburukan dan maksiat untuk diri mereka sendiri. Ya, paham enggak sini? Padahal ketika seorang hamba melakukan maksiat, baik, siapa yang menghendaki hakikatnya? Dalam ilmu, dalam iradah kauniyah, Allah. Hamba diberikan juga masyiah, kehendak, iradah, ikhtiar, kudrah, ya. Hamba juga diberi kemampuan untuk mau melakukan atau tidak melakukan. Namun apa yang hamba pilih itu tidak akan lepas dari apa? Iradah Allah SWT. Wa ma tasya'una ila ayyasha' Allahu rabbul alamin. Nah, siapa yang menyangka demikian, dia menyatakan hamba itu menginginkan keburukan untuk diri mereka sendiri. Ya. Alimu al-ala masyiatihim. Mereka ya. Fa'amilu. Maka mereka mengamalkan berdasarkan kehendak mereka sendiri. Maka kata Syekh Al-Ahrab Al-Kirmani, faqad za'ama anna masyiatal ibadi aghlabu min masyiatillah tabaraka ta'ala. Berarti orang ini telah, ya, mengklaim kehendak hamba itu lebih kuat, dapat mengalahkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini Allah menghendaki si hamba berbuat keburukan. Namun dia juga meyakini sang hamba juga menginginkan keburukan tersebut. Ya, ini karena dia tidak merinci iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Kalau orang yang merinci ini, insyaallah selamat. Paham enggak sini? Ya, iblis dia enggak mau taat pada Adam atas kehendak dia sendiri kan? Orang dia ditanya sama Allah kan, "Ma manakan tasjuda lima khalaqtu biyadi?" Kenapa kamu? Allah tanya. Ya, dia berdalih ya. Kau ciptakan dia Allah dari tanah. Kau ciptakan dia dari api. Kalau begitu saya lebih baik. Ya. Baik. Nah, kalau orang yang merinci, iblis tidak mau taat atas kehendak dia sendiri, ya, itu benar karena iblis diberikan iradah oleh Allah, kudrah. Namun apa yang dilakukan iblis, ya, apa yang dilakukan iblis tidak lepas dari iradah Allah. Yang Allah kehendaki ketika Allah mencatat semua takdir. Kan tadi keimanan pada takdir itu 4 ya. Mengimani ilmu Allah, kitabah, masyiah, iradah, yang terakhir apa? Khalq dulu, penciptaan, baru masyiah iradah. Nah, ketika Allah tanya kepada iblis, "Kenapa engkau iblis tidak mau tidak mau sujud, tidak mau mentaati perintah?" Ini iradah syariah. Paham enggak tuh? Ya, Allah memerintahkan kita untuk taat, iradah syariah. Namun di antara kita enggak taat. Ada yang enggak taat, itu namanya apa? Iradah kauniyah. Paham sini? Ya, baik. Mana lagi tadi? Nah, siapa yang menyangka demikian bahwa hamba apabila hambalah yang mereka menghendaki keburukan untuk diri mereka sendiri, maka mereka mengamalkan keburukan tersebut berdasarkan kehendak mereka, faqad zama anna masyiatul ibad aghlabu min masyiatillah tabaraka taala. Berarti dia telah mengklaim bahwasanya masyiah hamba itu lebih kuat daripada masyiah Allah tabaraka taala. Ya. Wa zaqarahu ta'ala, oh itu apa? Tabaraka ta'ala zikru. Fa ayu iftira'in 'ala Allahi aktsaru min hadza? Maka kedustaan apalagi yang lebih besar, yang lebih banyak daripada ini? Ah, ini kedustaan besar. Iya dan billah. Terus lanjut berikutnya. Mustafa. فقد نفى قدرة الله على خلقه وهذا إفك على الله وكذب عليه ومن زعم أن الزنا ليس بقدر قيل له أرأيت هذا المرأة التي حملت من الزنا معنى سي أنتم bukan ومن زعم أن الزنا kan udah dibaca ya terus التي حملت min azina wajaat hamalat min azina wajaat bi waladin arsya Allahu azza wa jalla ay yakhluqa hadha al walada wa hal madha hadha bi sabiqin fi sabiqi ilmihi fa in qala la faqad zama anna ma Allahi khaliqan wa hadha qawlun yudari'u asyirka bal huwa asyirku. Waman za'ama anna as-sariqata wa syurba al-khamri wa akla al-mali al-harami laysa biqada'in wa qadrin minallahi wa qadarin minallahi faqad za'ama anna hadha al-insana qadirun 'ala an ya'kula bi rizqi ghayrihi wa hadha al-qawlu yudari'u qawla al-majusiyyati wa nasraniyyati bal akala rizquhu wa qala Allahu lahu ay ya'kulahu min al-wajhi alladhi akalahu. Kemudian kata beliau, man za'ama anna ahadan minal khalq sa'irun ila ghairi ma khuliqalah. Siapa yang menyangka bahwa seorang dari kalangan hamba itu dapat menuju kepada selain apa yang telah diciptakan takdirnya oleh Allah untuknya, berarti dia telah menafikan kudrah Allah kekuasaan Allah Ta'ala ala khalqi kepada hambanya. Ya, si fulan ya bernasib demikian. Eh, si pulang bisa menghindar gitu. Seolah-olah Allah hakim dunia. Ya, ini ya hakim dunia menjebloskan. Ini tamsil penjara sekian tahun, baru berapa hari kabur gitu. Baru berapa hari kabur. Nah, dapat lolos. Hah? Dapat lolos. Nah, begitu juga orang yang menyatakan seorang ya dari hamba-hamba ini dia dapat menuju kepada selain apa yang Allah takdirkan untuk dia. Berarti dia telah menafikan, mengingkari kudrah Allah. Wa hadza ifkun 'ala Allah wa kadzibun 'alaik. Ini berarti kedustaan. Ya, ifk. Ya, kebohongan atas nama Allah. Tapi berikutnya wa man za'ama anna zina laisa biqadarin. Siapa yang menyangka bahwasanya zina itu terjadi bukan karena takdir? Qilalah ara'aita hadhil mar'ah? Ara'aita hadhil mar'ata allati hamalat min az-zina? Waja'at biwaladin hal syaa Allah 'azza wa jalla? Ya. Maka ditanyakan padanya, apa pendapat Anda tentang wanita yang hamil ini? Hamil karena zina. Melahirkan anak. Ya, bukan dia datang dengan anak. Dia dan melahirkan anak, anak hasil perzinahan. Apa Allah Azza wa Jalla syaa Allah menghendaki an yakhluqa hadal walada atau an yukhlaqa hadal waladu? Apakah Allah menghendaki ya hamba ini diciptakan itu anak? Apakah Allah menghendaki anak itu dilahirkan padahal anaknya lahir dalam keadaan zina? Baik. Wa hal madu hadha fi ilmi sabiqi, fi sabiqi ilmi, apakah ini telah berlalu di ilmu Allah yang terdahulu? Allah memang sudah tahu. Allah sudah tahu bahwa si fulanah akan lahir dari anak dari hasil zina. Fa in qala la, kalau dia mengatakan enggak. Berarti dia menyatakan Allah tidak menghendaki dan Allah tidak tahu. Ya. Tapi Allah tidak menghendaki dan di ilmu Allah belum ada termaktub si anak zina itu akan lahir ke dunia. Ya, faqad zama anna ma'a Allahi khaliqan. Berarti dia mengklaim bahwa ada pencipta lain selain Allah. Ya, yaitu siapa? Si wanita tadi. Dia bisa ciptain anak sendiri. Ya. Ah, na'udzubillah. Ya. Makanya dari empat tahap, kalau ilmu Allah diingkari, murtad dia. Murtad dia. Nah, qadariyah ya yang gulu seperti ini itu sudah punah kata Ibn Taymiyah. Ya, di Al-Aqidah Al-Wasitiyah. Ya, ini yang ekstremnya. Wa hadhari'u asyirka. Ya. Pendapat ini menyerupai kesyirikan, bal huwa syirku, bahkan inilah kesyirikan yang hakiki. Ya. Wa man za'ama, siapa yang menyangka annasariqata, bahwa mencuri, wasyurbal khamra, khamri, minum khamr, ya, aklal malil haram, memakan harta haram, laisa biqada'in wa qadarin minallah, bukan berdasarkan ketentuan dan takdir dari Allah, faqad zama anna hadal insan qadirun ala ayakula birizki ghairi. Berarti dia telah menyangka si fulan yang ngambil harta haram karena hasil mencuri, berarti dia telah memakan rezeki orang lain. Ya, bukan rezeki dia. Wa hadzal qawlu yudari'u qawlal majus. Ya, ucapan ini pun serupa dengan ucapan majusiyah wan nasraniyah, ucapan majusi nasrani. Bal akala rizqah, bahkan dia yang mengambil harta orang lain untuk dia makan, itu dia makan harta dia. Ini ketentuan Ahlussunnah. Dalam masalah rezeki, haram atau halal itu adalah ya rezeki yang Allah takdirkan untuk dia, walau ditempuhnya dengan cara yang haram. Yang mengingkari harta yang haram bukan rezeki itu adalah dari kalangan Mu'tazilah. Ya, yang mereka sendiri adalah mayoritasnya Qadariyah. Ya. Wa qadallahu lah, Allah telah takdirkan untuk dia an yakulahu, untuk memakannya minal wajhil ladzi akalah, ya, dari arah haram yang dia makan tadi. Lihat itu di footnote. Ya, kenapa serupa dengan ucapan Yahudi, Majusi maupun tadi siapa? Nasrani. Ah, lihat itu di footnote. Ya, baca Fikri di footnote keterangannya. Wadzalika li'annahum atbatul qadara li'anfusihim wa nafahu 'anillahi subhanahu wa ta'ala. Ah, yang demikian karena mereka menetapkan, ya, takdir untuk diri mereka sendiri menafikan dari Allah. Ya, menafikan. Kata mereka, kami yang menentukan takdir kami sendiri, bukan dari Allah. Nauzubillah. Terus nah, mereka menafikan penciptaan perbuatan mereka dari Allah. Mereka nafikan, kata mereka, perbuatan kami bukan dari Allah. Dan mereka menetapkan penciptaan perbuatan mereka itu dari diri mereka sendiri. Ya, kami yang menciptakan, kata mereka. Iya dan billah. Ya, terus fasaru bi idafati ba'dil khalqi ilayhi duna ba'dil mudahina lil majusi fi qawlihim bil aslaini. Hmm. Baik. Maka jadilah mereka menyerupai sebagian, ya, makhluk, ya, yang tanpa menyerupai, ya, mereka tentang dua asal kegelapan. Terus an-nuri wa zulmati wa anna al-khayra min fi'lin nuri wa syarra min fi'lin zulmati. Yaitu kebaikan itu perbuatan cahaya, keburukan dari perbuatan kegelapan. Terus wajhul musyabahati al-Qadariyah bin Nasara. Itu jelas, ya. Kenapa sisi keserupaannya Qadariyah dengan siapa tadi? Majusi, karena Majusi punya dua Tuhan, kegelapan, cahaya. Nah, kegelapan. Nah, kalau dia nih yang baik dari Allah, yang buruk dari dia. Barakallahu fikum. Adapun ucapan pencerahan yang keliru dari saya sendiri, ini benar. Ya, bukan perkataan Qadariyah. Ya, kenapa? Karena segala keburukan tidak dinisbatkan pada Allah, tapi dinisbatkan kepada diri sendiri dengan tetap meyakini itu takdir dari Allah. Takdir Allah. Oleh ini Jabriyah. Jabriyah. Ya, segala keburukan tidak disandarkan pada Allah. Terus lanjut Fikri. Baik. Nah, sisi keserupaan Qadariyah dengan Nasrani, bahwa kalangan Qadariyah mereka menyatakan hamba itu menciptakan perbuatan mereka sendiri. Terus? Nah, maka mereka menetapkan ada pencipta lain selain Allah. Nah, terus? Nah, kalau begitu mereka serupa dengan Nasrani, yang mereka yang Nasrani meyakini berbilangnya, ya, Tuhan Trinitas tiga. Itu sisi keserupaan, ya, Qadariyah dengan Nasrani. Ini yang dikatakan oleh Harf al-Kirmani dan dijelaskan oleh Muhakkik. Terus dibaca berikutnya di sini. Siapa? Ramon Muhammad Zama. Waman za'ama anna al-qatla nafsi laysa bi qadarin min Allahi azza wa jalla wa anna zalika laysa bi masyiatihi bi khalqihi faqad za'ama anna al-maktula mata bi ghairi ajalihi fa ayyu kufrin billahi awdahu min hadha. Baik. Barang siapa yang menyangka bahwa membunuh jiwa itu bukan takdir dari Allah azza wajalla. Wa anna dzalika laysa bi masyiatillah fi khalqi. Dan itu bukanlah kehendak Allah atas hamba-Nya. Berarti orang tersebut telah mengklaim al-maqtul, korban yang terbunuh, mata bi ghairi ajalih. Berarti telah mati tanpa ajalnya. Lihat di footnote. Hadza ma dhahaba ilaihi katsirun minal mu'tazilah. Inilah pendapat, ya, mayoritas orang-orang Mu'tazilah yang mereka menyatakan Bahwasanya orang yang mati, yang terbunuh, al-maktul mata bighairi ajali, itu mati tanpa selain ajal yang menentukan, untuk yang telah Allah tentukan untuknya. Karena kalau seandainya dia tidak dibunuh, ya wa innahu law lam yuqtal, seandainya dia tidak dibunuh, dia pasti akan tetap masih hidup, kata mereka. Kata siapa ini? Mu'tazilah. Jadi matinya itu bukan karena ajal dari Allah. Orang yang terbunuh. Karena kalau enggak dibunuh, dia tetap akan hidup. La ilaha illallah. Ya. Fa yukufrin billah awdah min hada. Kalau begitu, kekufuran kepada Allah yang ya mana lagi yang lebih jelas daripada ini? Nah. Terus bal zalika kulluhu biqada'in min Allah wa qadarin. Wa kullu zalika bi masyiatihi fi khalqihi wa tadbirihi fihim wa ma jara fi sabiqi ilmihi lahum wa huwa al-adlu al-haqqu alladhi yaf'alu ma yuridu. Bahkan semuanya tersebut itu, ya, semuanya tadi yang terjadi tadi itu semua terjadi berdasarkan qada, ketetapan dari Allah dan takdir. Wa kullu dzalika bi masyiatihi. Semuanya itu terjadi berdasarkan kehendak Allah fi khalqihi terhadap para hamba-Nya, wa tadbirihi dan karena pengaturan Allah fihim terhadap mereka. Wa ma jara fi sabiqi ilmihi lahum. Dan semua yang berlaku, ya, yang berlaku itu yang ada pada ilmu Allah semua, huwal adlul haqqu, itulah keadilan yang hak. Alladhi yaf'alu ma yurid, yang Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, Sulaiman. Waman aqarra al-iqraru bil qadari wal masyiati ala sigori wal qoma'ati. Al-mudillu yang disesatkan. Ini mudillu yang menyesatkan. Al-mudillu wal-hadi. Terus? Fatabarakallahu ahsanul khaliqina. Nah. Wa man aqarra bil ilm. Nah, sekarang siapa yang sudah mengakui akan ilmu Allah terhadap takdir ini, lazimahu, maka konsekuensinya adalah dia mesti al-iqrar, mengikrarkan, ya, takdir bil qadar, takdir Allah, masyiah Allah, ya, kehendak Allah, ala sigor, terhadap perkara yang kecil, wal qoma'ah, dan perkara qoma'ah, lihat qoma'ah, ya, itu bimakna as-sigor wa dhul, bermakna kecil dan dhul, artinya sepele, perkara sepele. Dia, maka konsekuensinya dia harus mengikrarkan takdir Allah, kehendak Allah atas perkara kecil dan perkara sepele sekalipun. Ya, enggak ada yang sia-sia. Itu semua berdasarkan takdir dari Allah. Enggak ada yang terbentuk dengan sendirinya. Wallahul daru an-nafi', Allah yang Maha memberikan mudarat dan Maha memberikan manfaat, al-mudillu al-hadi, yang memberikan kesesatan, yang menyesatkan dan yang memberikan petunjuk. Ya. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Wa la nashhad ala ahadin min ahli kiblah annahu fin nar. Oh, ini sudah beda bab, ya. Sudah bukan bab takdir lagi. Ya. Sudah bukan bab takdir lagi. Cukup dulu. Nanti insyaallah kita lanjut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta.